Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah hu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita lanjutkan pelajaran nahwu kita, membaca kitab Mutamimal Jurumiyah. Naam, barakallahu'alaikum. Dan pada pembahasan kemarin kita membahas tentang babu ma'rifati alamatil i'rab, bab tanda mengenal tanda-tanda i'rab. Naam, disebutkan pada pertemuan kemarin bahwa rafa, naam, memiliki empat tanda, yaitu doma yang dia itu tanda pokok, kemudian tanda cabangnya adalah wawu, alif, dan nun. Kemudian disebutkan bahwa doma menjadi tanda bagi rafa' pada empat tempat: isim mufrad, pada jamak taksir, jamak mu'anas salim, dan fi'il mudorek yang tidak bersambung dengan sesuatu pun. Nah, barakallahu fikum. Pada sim itu tanda doma bagi rafa, nah, tanda pokok. Kemudian juga disebutkan tanda penggantinya, yaitu wawu. Wawu menjadi tanda pengganti bagi doma pada dua tempat, yaitu pada jamak mudakar salim dan yang mulhak dengan mudakar salim. Tempat yang kedua pada asma ussitta atau asma ul khamsa. Naam, barakallahu fikum. Contoh yaitu asma ul khamsa, yaitu isim-isim yang lima: abuka, akhuka, hamuki, fuka, dan hanuka. Tambah lagi bumalin. Nah, itu ya. Nah, dan juga disebutkan bahwa asmaul khamsa ini beramal i'rab huruf yang disebutkan, yaitu wawu ketika rafa, alif ketika nasab, dan ya ketika jar, ketika asmaul khamsa ini memenuhi syarat, atau ketika asmaul sita ini memenuhi syarat. Apa syaratnya? Nah, syaratnya jika dia itu adalah mufrad, atau syarat pertama adalah mudhaf. Nah, abuka mudhaf. Kalau tidak mudhaf, yaitu kalau mufrad tidak mudhaf, maka i'rabnya dengan huruf ja'a abu abuka. Ja'a abun. Ja'a abun. Ra'aitu aban marartu bi abin. Nah, syarat yang kedua, mudhafnya tidak kepada ya mutakallim. Kalau mudhaf kepada ya mutakallim, maka dikatakan ja'a abi ra'aitu abi marartu bi abi. I'rabnya harakat muqaddarah. Nah, kemudian juga syarat yang ketiga, harus dalam keadaan bentuk, harus dalam keadaan mufrad, ya. Dalam keadaan mufrad, bukan musana, bukan jamak. Nah, ja'a abuka, abuka di situ mufrad mudhaf. Nah, dan mudhafnya kepada tidak kepada ya mutakallim. Nah, kalau musana atau jamak, maka i'rabnya dengan harokat seperti ja'a abawaka. 6. Asalnya ja'a abawani ditambah kaf. Ketika mudhaf nunnya dibuang menjadi ja'a abawaka. Nah, i'rabnya dengan apa di situ? Alif. 6. Atau kalau dibuat jamak, ja'a abauka. Ja'a abauka. I'rabnya dengan harokat. 6. Barakallahu fikum. 6. Kemudian juga syarat yang lainnya, syarat yang keempat, itu khusus untuk fuka. Apa syaratnya? Syaratnya yaitu Oh, syarat yang keempat masih untuk umum ya, yaitu mukabbaro ya, tidak terkena tasghir dalam bentuk mukabbar, mukabbaro. Nah, kalau terkena tasghir maka i'rabnya dengan i'rab harokat seperti ja'a ubayyuka, datang bapak kecilmu. Nah, ra'aitu ubayyaka marartu bi ubayyika. Nah, artinya ketika ditasghir meskipun dia mudhaf harokatnya dengan huruf, bukan harokatnya dengan i'rabnya dengan harokat. Nah, ketika ditasghir meskipun dia mudhaf maka i'rabnya dengan harakat bukan dengan huruf. Lalu ada tambahan syarat ya, syarat kelima khusus dengan, untuk syarat fuka, untuk famun. Apa itu syaratnya? Famun harus lepas dari mim. Nah, fuka kalau ada mimnya maka harakat i'rabnya dengan harakat famuka. Ja'a famuka. Kalau ada mimnya maka i'rabnya dengan harakat. Kemudian yang syarat yang berikutnya yang terakhir berkaitan dengan bu. Bu syaratnya tidak mudhaf kepada sifat. Nah, dan memiliki arti sahib. Bukan bu yang dia itu isim mausul. Nah, itu pembahasan yang telah kita lewat murja'ah sebentar. Nah, sekarang kita masuk ke bacaan berikutnya ya. Wa amal alifu. Itu bukan itu ya. Wa amal alifu. Nah, silakan Abu Muhammad membaca. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الألف فتكون علامة للرفع في المثنى ومحمل عليه نحو قال رجلان إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر اثنى عشر شهرا إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا فانفجرت منه اثنى عشرة عينا. Nam, ahsanta. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fil musanna wa ma humila alayhi. Adapun alif maka ia menjadi tanda bagi rafa' pada isim musanna dan pada isim yang disamakan dengan isim musanna. Contoh qala rajulani. Nah, berkata dua orang laki-laki. Contoh berikutnya inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Fang fajarat minhu 12 aina. Terpancar darinya 12 mata air. 6. Barakallahu fikum. Silakan siapa yang mau latihan i'rab? 6. Yang jadi target yang harus dimengerti latihan i'rab kita ini pasti sesuai dengan babnya. Babnya apa sekarang? Bab alamat i'rab kan? Dan ma'rifatu alamatil i'rab. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal tanda i'rab. Maka yang menjadi perhatian antum mengerti tanda apa di sini? Rafa' tandanya apa? Nasab tandanya apa? Jar tandanya apa? Nah, di situ. Adapun untuk mengucapkan ini sebagai fa'il, mafulun bihi, sebagai isim kana, atau sebagai mubtada khobar, dan yang semisalnya, itu nanti akan datang pada bab berikutnya. Nah, namun, antum diminta ngi'rab lengkap untuk latihan, karena juga sekalian mempraktekkan apa yang telah dulu kita pelajari di kitab kitab apa? Al-Jurumiyah. Nah, Al-Jurumiyah ya. Maka, enggak apa-apa antum i'rab yang lengkap meskipun belum masuk babnya. Bab apa di sini? Bab untuk kitab ini, kitab Mutamimah. Adapun untuk kitab Jurumiyah kita telah selesai dari kitab tersebut sehingga antum bisa meng-i'rab lengkap insyaallah taala. Nah, silakan di'rab. Siapa ini? Abu Lukman apa Abu Muhammad? Qala rajulani. Qala rajulani, fa rajulani fa'ilun. Qala ya. Qala fi'lun madin. Qala fi'lun madin mabni 'ala al-fathhi la mahala lahu min al-i'rab. Ya, rajulani. Rajulani fa'ilun. Wa alamatu raf'ihi. Nam fa'lun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi al-alif niyabatan 'anil dhamma. Nam. Di anahu karena di anahu ismul musanna. Iya, ahsanta. Nah, berikutnya siapa yang mau i'rab? Abu Lukman mau apa Pak Yogi? Silakan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. I'rabuhu inna harfu taukid tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Iya. Iddata ismuha mansubun bahwa mudhafun asyahru. Wahu mudhaf wahwa mudhaf asyuhuri asyuhuri mudhafun ilaihi. Nam. Inda dharful makan mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu. Wahwa muta'alliq. Wahwa mudhaf wahwa mudhaf wahwa mudhaf lafzul jalalah Allah mudhafun lafzul jalalah Allah mudhafun ilaih. Iya, untuk muta'alliq enggak usah dibaca i'rabnya, dilewat aja. Lalu isna isna khabaru inna marfu'un. Iya. Wa alamatu rawihi al alifu niyabatan anil dhamma li anahu mulhaq bil musanna. Mulhaq bil musanna. Ya. Li anahu li an musanna aja, li anahu musanna. Maaf Bapak, li anahu musanna. Li anahu musanna. Naam. Asyara wa asyara naib anit tanwin. Naibul anil anit tanwin. Anit tanwin. Iya. Atau naib anin nun. Naib anin nun. Karena asalnya isnani, isnani asalnya. Lalu nunnya dibuang diganti asyara. Iya. Li ya. Li anna asluhu ihnana isnani isnani. Naam. Wa asyara. Nah. Cukup ya tadi. Apa tadi? Asyara. Asyara. Iya, naib anil anin nun. Atau naib anin nun. Syahron syahron tamyiz. Tamyiz tamyiz mansub alamatu nasbihi tamyiz mansub alamatu nasbihi al fathatu. Naam, ya kita i'rab ulang ya. Inna harfu taqidin wa nasbin iddata ismu inna mansub alamatu nasbihi fathah wa huwa mudhaf asyuhuri mudhafun ilai majrur alamatu jarihi kasra. Inda dharaf mansub wa huwa mudhaf lafzul jalal Allah mudhafun ilai. Naam, isna fa'ilun isna fa'il di sini marfu alamatu rafihi alif. Kalau mansub dia akan berubah menjadi isnai gitu ya. Fa'il marfu alamatu rafihi alif niabatan anid doma li anahu mulhaq bil musanna karena dia mulhaq dengan isim musanna. Naam. Asyara ada dua pendapat asyara di sini. Ada yang mengatakan asyara itu pengganti dari mudhaf ilai. Naam. Seperti mudhaf ilai kedudukannya. Ada yang mengatakan asyara itu pengganti untuk nun karena asalnya isnani wa asyara, asalnya isnani wa asyara, 2 dan 10 yaitu 12 kan. Lalu nunnya dibuang, huruf wawunya juga dibuang menjadi isna asyara. Maka mudahnya kita katakan asyara naib anin nun. Nah, pengganti dari nun. Barakallahu karena asalnya adalah isnani, naib anin nun. Syahron tamyiz mansub ala putu tasfihi fathah. Naam. Barakallahu fikum. Selanjutnya siapa yang mau ngi'rab? Fang fajarat min husnata asyrata aina. Fang fajarat min husnata asyrata aina. I'rabuhu fa harfu atfin in fajara fi'lu madi mabni ala fathi wa ta tau ta'nisi sakinah minhu jar wa majrur muta'alliq bi infajarat isnata fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatu 'anil dhammi li'annahu mulhaq bil musanna wa 'ashara niyabah wa 'ashara na'ibu munabah nun iya ainan tamyisu mansub wa 'alamatu nasbihi al-fathah ad-dhahirah 'ala akhirihi iya asanta fang fajarat fi'lun madin mabni 'ala al-fathhi tak li ta'nis ya tak li ta'nis itu alamat ta'nis min harful jar ha fi mahali jarin ha domir mutasil mabni 'ala dhammi fi mahali jarin isnata fa'ili fang fa'ilin fajarat isnata fa'ilnya marfu alamat rafihi alif niabatan anil dhamma li anahu mulhaq bil musanna kalau isna mudakar kalau isnata muannas gitu ya. Nah. Kemudian ashrata apa tadi? Naibun manaba nun pengganti dari nun yang asalnya apa? Isnani wa ashrata. Nah, itu asalnya lalu dibuang nunnya. Kenapa? Dibuang nunnya karena seperti mudhof. Seperti mudhof ya. Seperti antum mengucap muslimani ditambah Purwokerto menjadi muslima Purwokerto. Dua muslim Purwokerto atau kitab dua kitabnya Zaid yang mengucap apa? Kitabah Zaidin. Asalnya kitabani ditambah Zaidun kan menjadi kitabah Zaidin. Nah, seperti ini yang terjadi. Isna isnata asrata karena itu asrata disebut naib manabanun pengganti dari nun. Nah, karena kalau asratanya dibuang maka dikatakan isnani seperti antum mengucap kitabah Zaidin kalau Zaidin dibuang menjadi apa? Kitabani kan? Kitabani dua kitab kalau di mudhofan kepada Zaid kita katakan kitabani kitabah Zaidin dua kitabnya Zaid nah itu yang maksud dengan manab naib manabah nun naibun manabah nun nam enan tamyiz enan tamyiz tamyiz akan datang babnya semuanya akan datang babnya bab fa'il, bab mafulun bihi, bab tamyiz. Nah, akan datang babnya. Dan antum mengirob lengkap ini karena sudah mempelajari kitab Jurumiyah untuk mempraktekkan apa yang kita dapatkan di Jurumiyah meskipun ringkas yang kita telah pelajari di Jurumiyah. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang bacaan berikutnya. Ya, silakan gantian membaca. Matan, baca matan. وأما نون فتكون علامة لرفع في فعل مضارع إذا تصل به ضمير تثنية نحو والنجم والشجر يسجدان أو ضمير جمع نحو الذين يؤمنون بالغيب أو ضمير مؤنث مخاطبة نحو أتعجبين من أمر الله نعم أحسنت قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أدبون نون maka ia menjadi tanda bagi فعل bagi rofa menjadi tanda bagi rofa pada fi'il mudhari apabila mudhari apabila bersambung nah apabila bersambung dengan mudhari apa itu dhamiru tasniyatin dhamir tasniya dhamir yang memiliki arti dua yaitu menunjukkan fa'ilnya itu dua enam nahwu contoh wan najmu wasyajaru yasudan enam wan najmu wasyajaru bintang-bintang dan pepohonan yasudan keduanya kedua jenis ini yasudan sujud 6 atau adhamiru jam'in atau domir jamak bersambung dengan fi'il mudhari', yaitu fi'il mudhari' bersambung dengan domir jamak. Nah, maksudnya apa? Jamak mudzakkar salim, ya, Mas. Wawu, maksudnya wawu, afan. Bukan jamak mudzakkar salim, maksudnya wawu. Maksudnya adalah domir wawu, wawu jamaah. Maksudnya adalah domir wawu jamaah. Nah, kalau yang di atas domir tasniyah maksudnya alif isnain. Yang domir tasniyah maksudnya apa? Alif isnain. Alif isnain. Nah, kalau yang sekarang kita baca domiru jam'in maksudnya apa? Wawul jama'ah. Nah. Contoh alladzina yu'minuna bil ghaib. Au domirul mu'anatsatil mukhatabah atau domir mu'annas mukhatabah. Nah, yaitu ya mukhatabah. Sering kita sebut dengan bersambung dengan ya mukhatabah. Contoh ata'jabina min amrillah. Nah, fi'il-fi'il ini, fi'il-fi'il yang bersambung dengan domir tasniyah, domir jamak dan domir mu'annas mukhatabah disebut fi'il apa? Disebut lebih khususnya fi'il apa disebut? Amthilatul khamsah. Atau disebut dengan af'alul khamsah. Itu ya, ada yang mengatakan af'alul khamsah, ada yang mengatakan amthilatul khamsah, dan yang terbaik kita katakan amthilatul khamsah, yaitu fi'il-fi'il yang ini bersambung dengan alif isnain, wawu jama'ah, ataupun ya mukhatabah. Nah, yang wazannya kalau kita baca dalam wazan timbangan yaitu yaf'alani, taf'alani, kemudian yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, itu. Nah, farqalafikum. Ada lima wazan kan? Karena itu disebut dengan af'alul khamsa. Namun ahsannya dikatakan amthilatul khamsa. Kalau af'alul khamsa artinya apa? Af'alul khamsa fi'il yang lima. Sedangkan kenyataannya fi'ilnya lebih dari lima, sangat banyak. Beda dengan asma'ul khamsa. Kalau asma'ul khamsa memang isimnya jumlahnya lima. Yaitu apa? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dhumalin. Lima kan? Maka cocok dikatakan asma'ul khamsa karena memang jumlahnya lima. Kalau af'alul khamsah enggak cocok dikatakan af'alul khamsah sebab jumlahnya lebih dari 5. Nah, sehingga cocok dikatakan amthilatul khamsah, contoh-contoh yang 5, yaitu untuk contoh-contoh fi'il yang 5. Nah, karena ketika kita katakan yaf'alani cocok untuk yadhabani, cocok untuk apalagi yaftahani, cocok juga untuk yastagfirani, cocok untuk yang taulikoni, wajannya beda-beda kan? Iya. Nah, dan juga sangat banyak contoh fi'il yang masuk ke situ. Nah, berarti yang nun ini nun pengganti bagi doma pada apa? Pada nun menjadi tanda bagi ropa sebagai pengganti doma pada fi'il mudhari' yang disebut dengan amthilatul khamsah. Nah itu. Ya, silakan tirob wanajmu wasajru yasudan. ونجم وشجر يسجدان. الواو حرف عطف. النجم مبتدا مرفوع بالابتداء. نعم. وعلامة رفعه. وعلامة رفعه الضمة. الضمة ظاهرة على الأخير. الشجر والشجر. الواو حرف عطف. الشجر. الشجر يا ده. والسجر الواو حرف عطف الواو حرف عطف السجر معطوف على النجم نجمي ومعطوف وعلامة رفعه الضمه ظاهر على الاخير يسجدان atau kalau irob yang dulu kita baca wa ma'tuf alal marfu'i marfu'un mithluhu marfu'un mithluhu na'am lalu yasjudani yasjudani fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudihi anin nawasib wal jawazim ya. Wa alamatu rafi'ihi thubutun nun. Naam, thubutun nun. Thubutun nun. Niabatan. Niabatan anil dhamma. Dhamma, ahsanta. Li'anahu min amsilatul khamsah. Nah, li'anahu min al amsilatul khamsah wal alifu. Wal alifu al alifu itsnain. Alif itsnain atau domir mutasil. Domir mutasil mabniun ala sukun fi mahali rafin fa'il. Ahsanta. Naam, silakan. Insyaallah setelah siapa ini Abu Salma diganti ini Abu Isa. Ustaz Akib Al-Qurtubi. Abu Isa. yang alladzina yu'minuna bil ghaib. I'rab alladzina yu'minuna bil ghaibi. Qala ta'ala alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina i'rabuhu. Iya, alladzina ismu mausulin. Ismu mausulun. Alladzina ismu mausulin mabni 'alal fathhi. Mabni 'alal fathhi. Naam. Yu'minuna. Iya, yu'minuna. Fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Marfu'un 'alamat raf'ihi. Al-wawu niyabatan 'anil dhammati. Fi'lun mudhari'un marfu'un 'alamat raf'ihi. Al-wawu. Yu'minuna. 'Alamat raf'ihi. Wawu fa'il, wawu sebagai fa'il. Alamat rafihi. An-nun. Naam, thubutun nun. Thubutun nun. Thubutun nun. Niyabatan an. Niyabatan an idhamma. Li'annahu. Li'annahu. Minal amsilatil khamsa. Iya. La wal wawu. Wawu domirun mutasilun. Domir mutasilun. Mabniyun. Mabniyun ala sukun. Fi mahalli raf'in fa'il. Iya. Ba harful jar. Ba harful jar. Al-ghaib ism majrur. Ya, itu i'rab ringkasnya. Ahsanta. Barakallahu fikum. Lalu contoh berikutnya at-ta'jabina min amrillah. Siapa yang mau i'rab? Pak Santo mau i'rab? Ya, Bapak, enggak apa-apa, yang mau aja. Ya, Mas Aziz. At-ta'jabina min amrillah. Al-hamza istifham alil istifhamil inkari. Ta'jabin fil mudhari' marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa huwa marfu'un wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu min al-af'ali khamsa wa ya ya'ul mu'annath. Al-mukhatab dhamir mutasil fi mahali raf'in fa'il min amrin jar majrur wa huwa mudhaf wa lafzul jalalah mudhafun ilaih wal jarul majrur muta'alliq bi ta'jabin. Naam. Ya, kita ulang ringkas ya. At-ta'jabina min amrillah hamzah harfu istifham. Ya, ringkasnya gitu, harfu istifham. Boleh juga yang disebutkan tadi. Disebutan istifham ingkari. Hamzah harfu istifham at-ta'jabina fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa 'alamat rafihi thubutun nun niyabatan 'anid dhamma li'annahu minal amthilatil khamsa wal ya atau dikatakan ya mukhataba. Boleh mengucap ringkas wal ya'u. Wal ya'u domir mutasil mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun min harful jar amri majrur bi min wa huwa mudhaf lahul jar Allah majrur mudhafun ilai. Naam. Barakallahu fikum. Naam, sekarang berganti membaca matan. Siapa? Gantian membaca biar enggak ngantuk. Siapa? Abu Lukman membaca matan. Wali nasbi. Ya, Abu Sofnat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala وللنصب خمس علامة الفتحة وهي أصل والألف والقسرة والياء وحذف النون وهي نائبة عن الفتحة. نعم أحسنتم. قال المؤلف رحمه الله وللنصب خمس علامات dan nasab memiliki lima tanda الفتحة yaitu فتحة وهي الأصل dan ini tanda pokok bagi nasab yaitu fathah wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Kemudian tanda berikutnya adalah alif, kasra, ya dan dibuangnya nun. Wa hiya na'ibatun 'anil fathati dan ini pengganti untuk fathah. Nah, antum lihat ibaratnya memakai al fathatu ada ta'nya, ada ta' marbuto kan? Kasratu juga ada ta' marbuto. Nah, kenapa? Karena kita membicarakan tentang i'rab bagi membicarakan tanda bagi i'rab. Nah, tanda bagi i'rab artinya untuk isim-isim yang mu'rab atau untuk kata-kata yang mu'rab. Tapi ketika untuk kata-kata yang mabni memakainya fathun, kasrun, domun, sehingga dikatakan mabni alal fathi, mabni alal dommi, mabni alal kasri. Nah itu ketika, kalau ketika berbicara tentang yang mu'rab, seperti membahas tentang isim-isim yang mu'rab atau fi'il-fi'il yang mu'rab, kita katakan alamatnya alamatu rafihi domma. Domma itu kita wakaf. Kalau enggak kita wakaf, kita katakan alamatu rafihi domatun. Gitu. Beda kalau kita berkata di yang mabni seperti fi'il madi, mabni ala dom, fi'ilun madin mabni ala dom, seperti dorobu ya, fi'ilun madin mabni ala dom. Dom asalnya apa? Domin. Namun ketika kita wakaf, kita katakan mabni ala dom. Berbeda dengan yang isim. Kalau isim yang marfu seperti misalkan ja'a zaidun, zaidun fa'ilun marfu'un alamatu rafihi domma. Beda kan mengucap domma dengan mengucap dom. Domma artinya apa? Domatun. Kalau dom artinya dommi, domun atau dommi. Jadi ketika mengucap domma berarti maksudnya domatun. Karena di wakaf kita baca domma. Kalau kita mengucap dom berarti artinya domun atau dommi atau dom, domun atau dommi. Karena kita wakaf maka dibaca dom. Nah, itu ketika apa? Ketika mabni alal fat, alal dom, alal kasr. Ketika kita berbicara tentang yang mabni, kata-kata yang mabni. Nah, sehingga antum sering dapati ucapan yang mirip ya tadi. Alamatu rafihi domma atau mabni alal dom. Alamatu nasbihi fathah atau ada istilah mabni alal fathi. Nah, kan itu. Kalau Allah sudah berkata alamatu rafihi, ya berarti untuk kata-kata yang mu'rab. Ya, kalau yang mabni kita katakan mabni ala. Secara bahasa juga gitu ucapnya. Nah, ya kita lanjutkan. Fa amal fathatu fatakunu alamatal alamatan lin nasbi fi thalathati mawadhi'ah. Adapun fathah maka menjadi tanda bagi nasab pada tiga tempat. Nah, lanjutan bacaan. Siapa yang baca? Pak Santo atau Pak Ahmad? Ya, silakan Pak Ahmad. Qala musannif rahimahullahu taala, fa amma al-fathatu fatakunu alamatan lin-nasbi fi salasati mawadi'. Fil ismi al-mufrad munsharifan kana aw ghayra munsharif. Nahu wattaqullaha ووهبنا له إسحاق ويعقوب وإذ وعدنا موسى. Ya, cukup. Qala fa'amal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi thalathati mawadhi'a. Adapun nasab maka ia menjadi tanda bagi nas, bagi adapun fathah maka ia menjadi tanda bagi nasab pada tiga tempat. Nah, mana tempat yang pertama? Ya, kita baca sekarang. Fil ismil mufradi, pada isim mufrad. Telah lewat pengertian isim mufrad pada bab sebelumnya. Munsharifan kana au ghairu munsharifin, baik isim mufrad ini yang munsharif, maksudnya yang bisa menerima tanwin dan juga bisa majrur dengan kasrah. Itu isim mufrad, untuk isim mufrad yang munsharif ya. Au ghairu munsharif atau isim mufrad yang tidak munsharif. Maksudnya apa? Yang tidak bertanwin atau ketika majrur tidak bisa dengan kasrah. Nah, kalau yang munsharif contohnya Muhammadun, Muhammadin, gitu kan? Kalau yang ghairu munsharif contohnya Fatimatu. Enggak bisa kita katakan Fatimatin atau Fatimatun, enggak bisa. Kita katakan Fatimatu atau Fatimata. Fatimata. Nah, contoh wattaqullah wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'quba. Nah, wattaqullah, siapa yang mau i'rab? Al waw harfu adfin. Iya. Ittaqu fi'lun amrin mabniun 'alal hadfinun. Iya, ahsanta. Fi'lul amrin, fi'lul amrin mabniun jama'ah. Wal wawu al wawi jama'ah. Iya, wawu jama'ah. Wawu jama'ah fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in fa'ilun, atau kita katakan al wawu dhamir mutasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Naam. Allah lafzul jalalah, Allah lafzul jalalah, mansub ala ta'zim. Mansub ala al-fat ala ta'zim. Maksudnya sebagai maful bihi ya. Maksud mansub ala ta'zim itu sebagai mafulun maful bihi. Maful bihi. Kenapa? Wa alamatun nasbi. Kenapa kita ubah bahasanya atau bahasa para pengirob mengubah menjadi mansub ala ta'zim itu dalam rangka mimbab adab saja. Adab terhadap lafzul jalalah Allah. Karena kalau dikatakan mansub sebagai maful bihi sebagai objek, maka itu kurang beradab. Kenapa kita jadikan Allah sebagai objek? Sebagai yang terkenai objek apa artinya? Yang terkenai pekerjaan atau perbuatan kan? Nah, sehingga diganti bahasanya menjadi mansub ala ta'zim. Mansub ala ta'zim itu sebagai mansub bentuk ta'zim, penghormatan, pemuliaan, pengagungan. Nah, bukan sebagai objek yang maful bihi tadi. Bukan dikatakan mansub karena maful bihi tadi. Hakikatnya dia maful bihi dalam pengertian pembahasan. Kalau kita dapati pembahasan maful bihi, dia masuk dalam bab itu maful bihi. Itu kan. Namun dalam rangka adab saja, adab dalam lafaz. Lafaz-lafaz untuk menyebut nama Allah atau yang semisalnya, maka dikatakan mansub ala ta'zim. Mansub ala ta'zim wa alamatun nasbihi al-fathatu zahirah al-lahir. Inam ahsanta. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub. Alam. Abu Isa, mau mengirab. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub. Waw harfu 'athfin. Wahaba fi'lun madin. Iya, fi'lun madin mabni ala ala sukun. Sukun. Na. Na fa'i. Dhamir muttasil. Dhamirun muttasilun mabni ala al-fathi ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Lahu. Lahu lam harfu jar. Lam harfu jarin. Al-ha. Al-ha majrur isim majrurun fi mahalli jarin. Fi walha dhamirun muttasil mabniun. Iya, ha dhamir muttasil mabni ala al-dhammi fi mahalli jarin. Kenapa enggak dikatakan ha itu majrur? Karena isim mabni kan? Mabni. Kalau isim mabni kita enggak katakan majrur, mafru atau mansub. Enggak kita katakan marfu, majrur atau mansub. Namun yang kita katakan adalah fi mahalli raf'in, fi mahalli jarin atau fi mahalli nasbin. Nah, itu dalam i'rab yang bakunya begitu. Nah, ini akan antum sering dengar i'rab ini, insyaallah nanti bisa mudah untuk mengucap di luar kepala tanpa banyak berpikir ya, karena sering mendengar. Insyaallah. Yang penting antum perhatikan aja, dengar ketika mengi'rab. Iya, kelanjutan. Ishaqa. Ishaqa. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah. Iya. Al-wawu. Al-wawu harfu 'athfin. Harfu 'athfin. Ya'quba. Ya'quba ma'tub ala Ishaq. Ma'tub ala Ishaq wa ma'tub ala mansubin. Mansubun mithluhu wa 'alamatu nasbihi al-fathah. Fathah. Nah, itu bahasa yang ringkasnya gitu. Ishaq ma'tub ala Ishaq. Langsung aja dikatakan ma'tub ala Ishaq. Nah, wa ma'tub ala mansubin mansubun mithluhu 'alamatu nasbihi fathah. Nah, kemudian contoh berikutnya wa id wa'adna Musa. Iya. Mas Abdul Aziz. Wa id wa'adna Musa. Al-wawu harfu 'athfin. Id dzarf. Lama madha min az-zaman. Iya. Dzarf lima madha min az-zaman. Maksudnya untuk menerangkan waktu yang telah lewat id. Karena itu diartikan ketika. Id ketika. Ketika antum berkata ketika berarti untuk memberitahukan perkara yang telah lewat. Ya. Ketika engkau datang begini begitu, ketika ada perkara ini begini begitu, berarti menunjukkan yang telah lewat. Ketika. Bukan memberitahukan apa yang akan datang, apa yang akan datang, bukan memberitahukan apa yang akan datang, bukan. Berbeda halnya dengan idza. Kalau idza dzarab lima yustaqbal min az-zaman. Nah, mirip ya. Id dan idza, mirip kan? Kalau id untuk memberitahukan waktu yang telah terjadi. Kalau idza yang akan terjadi. Nah. Kalau itu artinya apa? Fi'il yang disebutkan itu belum terjadi. Contoh antum berkata idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah. Sudah baca atau belum? Belum. Belum. Padahal memakai fi'il madhi di situ. Idza qara'tal Qur'an. Qara'ta fi'il madhi kan? Iya. Nah, bukan artinya apabila engkau telah membaca Al-Qur'an maka berlindung. Berarti setelah saya membaca antum membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak gitu kan? Kapan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Kapan? Sebelum membaca Al-Qur'an. Nah. Kan itu. Idza qumta ila sholati fa'asbihil wudu. Apa artinya? Jika engkau berdiri mengerjakan sholat, maka sempurnakan wudhu. Udah sholat atau belum wudhu? Sebelum sholat. Meskipun fi'il setelahnya memakai fi'il madi. Dan fi'il setelah ida itu fi'il madi. Sebab idanya sudah memiliki arti dorob, dorfur lima yustakbal minas zaman. Yaitu dorob arti keterangan waktu yang menunjukkan waktu akan datang. Nah itu ya. Berbeda halnya dengan id. Id untuk yang telah lewat, menunjukkan keterangan waktu yang telah lewat. Meskipun fi'il setelahnya mudore memiliki arti madi. Wa'id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Apa artinya? Id, dan ketika Nabi Ibrahim mengangkat batu untuk qawa'id, untuk pondasi-pondasi. Ini memberitahukan yang akan atau telah terjadi. Yang telah terjadi, wa'id. Naam. Dan dalam terjemahan biasanya ditambah lagi ingatlah, dan ingatlah ketika ada dalam kurung ingatlahnya tuh wa'id yarfa'u Ibrahimu, disebutan dalam kurung ingatlah ketika Nabi Ibrahim and itu maksudnya untuk apa namanya lihat kepada makna kata yang sebenarnya maksudnya kepada demikian. Nah, barakallahu fikum. Ya, jadi wa'adna Musa tadi disebutkan id dzarfun lima madha minas zaman. Ya, lanjutan. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Wa'adna fi'il fa'il. Iya. Iya. Enggak apa-apa. Wa'adna fi'lun wa fa'ilun itu ringkas. Kemudian Musa maf'uluha al-awwal. Maf'ulun wa'adna maf'ulun bihi. Naam. Wala matunas bihi al-fathatul muqaddar. Iya. Ahsanta. Kita irob ulang ya. Wawu harfu atfin. Atau boleh kalau kita ngirob ayat dikatakan wawu al-hasab maqobla. Wawu irobnya sesuai dengan konteks kalimat sebelumnya. Jadi wawu ini bisa wawu isnafiyah, bisa wawu harfu atfin. Sehingga kita harus melihat konteks ayat sebelumnya ini apa, sehingga kita bisa tahu, bisa menghukumi wawu di sini wawu harfu atfin atau wawu ibtidaiyah atau isnafiyah atau wawu lainnya, wawu haliyah misalnya. Sehingga untuk lebih ringkas, ketika kita dapati ayat, kita langsung berkata wawu al wawu ala hasab maqobla. Wawu kedudukan irobnya menurut kalimat sebelumnya, yaitu. Kenapa? Supaya tidak salah untuk menghukumi wawu. Kadang wawu ini bisa wawu harfu atfin, bisa juga apa? Wawu ibtidaiyah atau istinafiyah, bisa juga wawu haliyah. Nah, kan itu. Ada terkadang juga wawu yang lain. Nah, maka untuk lebih ringkas kita katakan wawu ala hasab maqobla. Kecuali kita sudah yakin, karena misalkan sudah hafal ayat sebelumnya, atau kita pernah membaca keterangan para ulama tentang irob ayat tersebut, bahwasanya wawu di situ harfu atfin, maka kita langsung hukumi wawu harfu atfin. Gitu ya. Tapi kalau bingung, ya enggak, berarti kita katakan aja wawu ala hasab maqobla. Lalu wa'adna, wa'ada fi'lun madin mabni ala sukun litisolihi bina. Wana domir mutasil mabni ala al-fathi fi mahli rafin fa'ilun. Musa mafulun bihi mansubun alamatun nasfihi fatha muqaddara man amduriha ta'adzur. Nah, ini berarti contoh untuk yang Musa ini untuk fathah muqaddara. Nah, karena disebutkan tadi fathah menjadi tanda bagi nasab pada tiga tempat. Yang pertama isim mufrad. Maka fathah yang ada pada isim mufrad bisa bentuk dhahirah seperti pada lafzul jalalah Allah atau Yaqub dan Ishak ya, bisa juga muqaddara seperti pada Musa. Mengerti? Dan contoh lafzul jalalah Allah untuk yang isim munsharif. Contoh yang Ishak dan Yaqub untuk contoh yang mamnu' minas sarfi, yang tidak munsharif. Dan contoh untuk Musa untuk yang muqaddaranya. Nah, maka contoh yang ada di situ adalah untuk tanwi, untuk apa? Aneka ragam bentuk contoh. Karena tadi disebutkan isim mufrad baik munsharib atau tidak munsharib, kan gitu. Maka disebutkan yang munsharib untuk lafzul jalalah, dan dicontohkan yang ghairu munsharib yang untuk Ishak, Yakub dan Musa. Lalu fathah di sini mencakup bisa fathah dhahira seperti lafzul jalalah Allah, Ishak dan Yakub, bisa juga yang fathahnya muqaddara seperti pada Musa. Naam. Mafhum? Lalu berikutnya wa fi jam'i taksir. Ya, silakan. Ya, Abu Muhammad baca. Fi jam'i taksiri munsharifan kana au ghair munsharifin. Iya. Contoh? Watarul jibala. Lanjutan. Wa'adakumullahu maghanima wa ankihul ayama. Iya. Sedikit lagi. Wa fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Nahwu la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha. Naam. Ahsanta. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa fi jam'i taksir. Kemudian pada jamak taksir, maksudnya fathah menjadi tanda bagi nasab pada jamak taksir, yaitu untuk tempat yang kedua di sini, jamak taksir. Munsharifan kana, baik jamak taksir ini yang munsharif seperti jibal, seperti kutub, seperti aklam, itu jamak taksir munsharif. Au ghairu munsharifin, atau yang tidak munsharif. Naam, seperti maghanim, seperti ayam. Naam, seperti masajid, itu yang tidak munsharif, ya. Naam. Contoh watarul jibal. Naam. Fala taro fi'lun mudhari'un. Naam. Marfu'un litajarudihi minan nasib wal jasim wa alamat nasbihi doma muqaddara mana menduriha ta'adzur ya, aksanta wa fa'iluhu dabar mustatir wujuban takdiruhu anta. Nah, artinya tarol jibal, dan engkau melihat gunung-gunung ya, aksantum. Nah, al jibal mafulun bihi mansub alamat nasbihi fatha. Nah, lalu wa'adakumullahul maghanima, wa'adakumullahul maghanima, wa'ada fi'lun madhin mabni alal fathi, kemudian kum domir fi mahali nasbin mafulun bihi awal lafzul jadalah Allah, fa'ilun marfu alamat rafihi doma maghanima mafulun bihi thanin mansub alamat nasbihi fatha. Nah, kemudian berikutnya wa'an kihul ayyama, karena waktu sudah mepet siang maka di irob ringkas ya, kami yang irob. Wa ankihu alwawu ala hasab maqabla, ankihu fi'lu amrin mabni ala hadfin nun, walwawu domir mutasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Al ayyam mafulun bihi mansub alamatun nasfihi fatham muqaddara ma'na minturiha ta'adfur. Enam, yaitu untuk fathah tanda bagi nasab. Naam, itu untuk apa? Fathah tanda bagi nasab pada jamak taksir. Yang al-jibal untuk fathah dhahira, adapun yang ayam fathah muqaddara. Lalu al-jibal untuk yang munsharib, al-maghanima untuk yang ghairu munsharib. Lalu berikutnya pada fi'il mudhari', wa fi'lil mudhari'i idza dakhala 'alaihi nasibun walam yattasil bi akhirih syai'un. Dan fa'ada fi'il mudhari' apabila masuk kepadanya pengaruh nasab yang fi'il tersebut tidak bersambung dengan sesuatu pun, artinya bukan afa'alul khomsa, bukan pula fi'il yang bersambung dengan nuniswa, tidak pula bersambung dengan nuntokit. Nah, itu 6, yaitu fi'il-fi'il yang barisannya siapa ini? Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Ya, seperti kalau contoh doroba yadribu, maka yadribu, tadribu, apalagi adribu, nadribu, gitu kan? Iya. Ini fi'il-fi'il yang ketika mansub tandanya fathah. Ya. Nahwu lan layyanallaha luhumuha wala dima'uha, lan harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin. Yanala fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatun nasbihi fathah. Allah lafzul jalalah mafulun bihi muqaddam mansub alamatun nasbihi fathah, atau kita katakan mansub ala ta'zim. Allah lafzul jalalah mansub ala ta'zim wa alamatun nasbihi fathah. Luhumuha fa'ilun, luhumu fa'il, li yanal, marfu alamat rafihi doma walha domir mutasil mabni ala wahu mudob ya wahu mudob walha domir mutasil mabni ala sukun fimahali nasbin fimahali jarin apa fimahali jarin alha domir mutasil mabni ala sukun fimahali jarin mudafun ilai alwawu harfu atfin la la nafiyah dima'uha dima'u ma'tuf ala luhum wa ma'tuf ala marfu'in marfu'un mithuhu alamat rafihi doma wa huwa mudhaf alha domir mutasil mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilai. Naam. Barakallahu fikum. Ini dulu yang bisa disampaikan. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita lanjutkan wa ammal alifu fatakunu alamatan linasbi fil asma'i sitta. Naam, dan berhubung besok pagi pagi Ahad di komplek di pondok kami ya, di pondok kami, maaf, ada daurah ilmiah dimulai dari nanti malam ba'da maghrib sampai selesai pada asar, iya pada asar, afan, pada asar, kemudian juga ada pada maghrib, kemudian besoknya pada subuh, lalu juga jam 9.10 juga ada. Maka untuk taklim nanti malam libur dan taklim besok pagi juga libur, dan insyaallah ada taklim malam Senin, Senin pagi sama malam Selasa. Nah itu, yang malam Senin malam Selasa untuk taklim sorob, yang Senin paginya untuk taklim nahunya insyaallah. Itu ya. Nah, agar pertemuan ini tetap stabil setiap pekan bisa dua kali pertemuan. Jadi itu pengumumannya untuk nanti malam dan besok pagi libur diganti malam Senin, malam Selasa. Kalau malam Senin memang jadwalnya ya. Berarti gantinya di malam Selasa yang untuk sorab. Adapun yang untuk nahu gantinya di Senin pagi insyaallah. Nah, dan tadi malam juga libur karena apa? Karena ada pengarahan-pengarahan dari pihak pondok kepada para santri. Nah, berkaitan dengan doro ilmiah dua hari ini. Nah, barakallahu fikum. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Ahmad. Wa adna domir yang mana yang dibahas naknya? Iya. Ya, nak domir mutasil mabni ala sukun, alifnya itu. Alif itu ibarat dari sukun. Jadi semua alif kita katakan sukun. Karena alif itu huruf yang tidak menerima harokat. Nah, dan nak itu satu kesatuan domir. Nak itu domir satu kesatuan, bukan nunnya. Berbeda dengan antum mengucap dorobtum. Kalau dorobtum, domirnya tak, mimnya alamat jamak. Sehingga kalau kita i'rab yang dorobtum, doroba fi'lun madin mabni ala sukun litisolehi bi domir rafa' mutaharik. Tak domir mutasil mabni ala domi fi mahalli rafin fa'il. Tum alamatul jam'i. Mim alamatul jam'i. Afan. Diulang. Dorobtum. Bagaimana i'rabnya? Kalau dirinci, doroba fi'lun madin mabni ala sukun litisolehi bi domir bi domiri rafin mutaharikin. Tak domir mutasil mabni ala domi fi mahalli rafin fa'il wal mim alamatul jam'i. Nah, itu terlalu panjang sehingga seringnya kami i'rab dorobtum, dorofa fi'lun madin mabni ala sukun, tum domir fi mahalli rafin fa'il. Kami ucap domir fi mahalli rafin fa'il atau domir mutasil fi mahalli rafin fa'il tanpa kami sebutan ala tanda mabninya apa. Ya. Ketika ucap dorobtum, jarang kan antum dengar tum domir mutasil mabni disebutkan, namun kita katakan tum domir mutasil fi mahalli rafin fa'il. Nah, maksudnya apa? Maksudnya udah enggak usah kita bahas mabni ala lafa. Kenapa kalau diucap mabni ala dhommi antumnya bingung, loh kok ala dhommi padahal ada sukun. Kan gitu. Kalau dikatakan mabni ala sukun, kenyataannya domirnya pada taknya bukan pada mimnya. Nah, sehingga untuk meringkas ya kita katakan domirun mutasil fi mahalli rafin fa'il. Nah, itu maksudnya untuk apa? Untuk meringkas i'rab tanpa menyebutkan tandanya gitu. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.